نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimukumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Usulis Sunnah oleh Syekh Rabi Hafidhahullahu Ta'ala. Sedangkan dalam matan Usulis Sunnah oleh Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'ala. Dan kita sudah masuk pada ucapan Imam Ahmad dalam Usulus Sunnah, wal imanu bi adabil qabri wa anna hadhihi al ummah tuftanu fi quburiha wa tus'alu 'anil imani wal islam wa man rabbahu wa man nabiyyuhu wa yatihi munkar wa nakir كيف شاء الله جل جلاله وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dan juga di antara prinsip-prinsip sunnah adalah percaya, beriman dengan adanya azab kubur dan fitnah kubur, dan bahwasannya umat ini akan ditanya nanti di kuburnya. Ditanya tentang iman dan Islamnya. Ditanya tentang Rabbnya. Ditanya siapa Rabbnya dan siapa Nabinya. Didatangi oleh munkar wa nakir. Sekehendak Allah Azza wa Jal. Sekehendak Allah Jalla Jalaluh. Wa kaifa arad. Dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bagaimanapun sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Wajib kita beriman dan wajib kita percaya dengan berita ini. Ikhwani fiddina azzakumullah kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Sudah kita bahas sedikit dalil-dalilnya. Yang pertama yaitu ayat Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat 46. Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka didekatkan kepadanya di pagi dan sore. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adzab. Dan nanti ketika tegak hari kiamat akan diperintahkan masukkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam asyaddal azab. Dari ayat ini terlihat secara zahir bahwa kalimat an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya itu sebelum terjadinya hari kiamat. Berarti kapan itu? Di alam barzakh, di alam kuburnya. An-nar yu'raduna, neraka akan ditampakkan dan didekatkan kepadanya pagi dan sore. Dan nanti pada hari kiamat masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam asyaddal azab, kepada azab yang lebih dahsyat lagi. Berarti ada azab sebelum azab. Ada azab sebelum azab neraka yang sesungguhnya itu dimasukkan ke dalamnya. Ini barakallahu fikum, yaitu azab di kuburnya. Dan dalam hadis lain disebutkan dibuka saluran dari api neraka sehingga kuburnya menjadi panas dan mencium bau busuknya. Tersiksa dia di kuburnya. Juga dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna ashaddal adab, dan ayat-ayat lainnya yang itu semua menunjukkan adanya adab sebelum adab neraka, yaitu adab di kuburnya. Diriwayatkan pula tentang adab kubur dengan hadis-hadis di dalam dua kitab sahih, bahwa ada Rasulullah SAW dengan para sahabatnya melewati dua kubur. Kemudian Nabi bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua kubur ini sedang diazab. Ini dua penghuni kubur sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, bukanlah keduanya diazab karena sesuatu yang besar. Bala innahu kabir, bahkan itu sungguhnya adalah perkara besar. Bagaimana memahaminya? Yakni keduanya diadab dengan sesuatu yang dianggap remeh, sesuatu yang dianggap kecil, ternyata perkara itu perkara besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satunya adalah yang berjalan dengan namimah, mengadu domba. Namam, tukang bawa berita agar golongan ini marah kepada yang sana, membawa berita ke sana agar mereka marah kepada yang sini. Provokator. Yufsidun namam is-sa'ah. Namam akan merusak dalam satu saat lebih dari apa yang dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Tukang sihir merusak. Merusak hubungan rumah tangga, merusak hubungan kekerabatan, memisahkan suami dan istri, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Itu tukang sihir. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Tetapi namam yufsid, dia merusak dalam satu saat lebih dari apa yang dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Berarti kejahatan provokator ini lebih daripada kejahatan tukang sihir. Sebuah negeri hancur, sebuah negara berantakan, perang saudara menyala, pertumpahan darah terjadi. Semua itu sebabnya adalah namimah. Sebabnya adalah namimah. Yang biasanya paling banyak berperan dalam namimah ini adalah, mohon maaf, para wartawan, pembawa berita, penulis di media, seringkali, entah sadar atau tidak sadar, membawa berita yang bersifat namimah, mengadu domba. Maka kalau sampai terjadi perang saudara sesama kaum muslimin, maka sungguh kejahatannya tak terampuni, akan jadi adab di kuburnya. Artinya tak terampuni, barakallahu fikum, kalau dia tidak bertaubat dalam keadaan dia, perkara atau orang yang berbuat itu dalam keadaan tidak menyesali perbuatannya, maka terancam dengan ancaman adab. Apa diantaranya? Ancaman adab kubur. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala innahu kabir. Sesungguhnya dua kubur ini diazab. Bukan karena perkara yang besar menurut mereka. Ternyata itu adalah perkara yang besar. Mereka anggap perkara yang kecil, mereka anggap perkara remeh. Ternyata bala innahu kabir. Apa salah satunya? Amma ahaduhuma fayamshi bin namimah. Adapun salah satunya adalah berjalan dengan namimah. Kalau para penulis-penulis, pembawa berita-berita yang merupakan provokasi, maka itu kebir. Wa akbar min dalik, dan yang lebih besar lagi adalah da'i-da'i yang berdiri di mimbar memanas-manasi rakyat untuk memusuhi penguasanya. Da'i-da'i, ustad-ustad, berpenampilan ulama, tetapi isinya provokasi, yaitu khawarij, kaum khawarij, yang merasa bahwa perkara tersebut sebagai jihad, tetapi yang dilawan kaum muslimin dari lawan politiknya, yang dilawan justru orang-orang yang salat, orang-orang yang masih memiliki keislaman dan keimanan. Nusallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perkara yang terancam dengan ancaman azab kubur. Wa amal akhir. Adapun yang lain. Fakana la yastatiru minal baul. Adapun yang kedua adalah orang yang tidak bersih dalam buang air. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Yang dibuang air kecil. Jibrat kesana kemari. Tidak bersih dalam beristinja. Badannya terkena najis. Pakaiannya terkena najis. Yang akhirnya ketika sholat-sholatnya tidak sah. Ketika beribadah-beribadahnya tidak sah. Ini juga terancam dengan ancaman azab kubur sebelum azab akhirat. Sebagaimana namimah terancam dengan ancaman azab kubur sebelum azab akhirat. Ikhwani fiddin a'azakumullah illa an yasha Allah. Kecuali kalau Allah kehendaki dia selamat karena amalan-amalan solehnya. Atau karena sesuatu yang Allah ketahui dan kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan ini saya cabut kembali ucapan tak terampuni. Artinya terancam dengan ancaman azab. Adapun diadab atau tidak diadab urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddina azzakumukum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Minha hadithul barra. Yani annahu ya'tihi munkar wa nakir wa yas'alanihi. Di antaranya hadis dari Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dari Nabi bahwa ketika seseorang sudah diletakkan di kuburnya dan mereka berpaling dari kuburnya, maka mulailah datang ya tihi munkarun wa nakir, datang munkar dan nakir. Wa yas'alanihi, keduanya bertanya kepada si mayit. Fal mu'min yaqul, Seorang mukmin akan menjawab ketika ditanya, man nabiyuk? Huwa Muhammadun Rasulullah. Ma dinuk? Akan dijawab, Islam. Man rabbuk? Akan dijawab, Allah. Akan dijawab, Rasulullah SAW adalah Muhammad. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Akan datang kepada kami, atau telah datang kepada kami dengan keterangan yang jelas, dengan petunjuk dan hidayah. Sebagaimana juga diriwayatkan dalam hadis Asma, fa'amanna bihi wattaba'nahu. Kata si mayit tadi, datang kepada kami Rasulullah Muhammad SAW dan kami mengikutinya, kami beriman dengannya. Dalam hadis Barra juga, ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, man rabbuka wa man nabiyuk wa ma dinuk? Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Dan apa agamamu? Maka dia akan menjawab, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam. Dan agamaku Islam. Wa Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan Nabiku adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fayuqalu lahu nam. Maka malaikat tadi berkata kepadanya, istirahatlah. Nam salihan, silakan engkau istirahat dengan salih. Faqad alimna in kunta la mu'mina, kami sudah tahu kalau engkau memang orang beriman. Ikhwani fidina azakumullah, betapa bahagianya seorang yang dikuburnya sebagai istirahat, seorang yang dikuburnya mendapatkan ketenteraman, seorang yang dikuburnya mendapatkan kenyamanan. Allah Ta'ala annakuna ma'ahu. Kita berharap pada Allah Ta'ala agar kita seperti yang dikisahkan ini, nam salihan. Istirahatlah dengan tenang, tidurlah dengan baik. Fayurad 'alaihi maq'adahu minan nar law kana kafiran thumma yuqalu 'awwadaka Allahu bimaq'adihi fil jannah bimaq'adin fil jannah. Ditunjukkan oleh malaikat tadi, ini tempat dudukmu dalam neraka kalau saja engkau kafir, sudah dipersiapkan. Tetapi sekarang Allah ganti, awwadahu Allah bimak'adin fil jannah. Allah gantikan mak'aduka dengan mak'adin fil jannah, digantikan tempat dudukmu dalam neraka dengan tempat dudukmu di dalam jannah. Betapa tentramnya hati si mayit, betapa tenangnya hati orang tadi dalam kuburnya. Maka ketika dibangkitkan, mereka merasa terganggu istirahatnya. Siapa yang membangunkan aku dari tidurku? Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah, fayuqalu lahu intadhir. Orang tadi berkata, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat. Tidak sabar menunggu untuk masuk ke dalam jannah. Rabbi, aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat. Segera, kemudian dihisab, kemudian masuk dalam jannah. Karena sudah diberi kabar. Dan ini pemberian kabar yang kedua. Kapan yang pertama? Ketika dicabut nyawanya. Diberitakan dengan berita gembira, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat-malaikat tadi ketika mencabut nyawa seorang mukmin, maka malaikat tadi menyatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan jannah yang engkau sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun sakit, sakaratul maut. Walaupun sakitnya diriwayatkan adalah sakit yang paling sakit, sallallahu alaihi wasallam. Tetapi terhibur dengan berita abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terkurangi beban perihnya, sakitnya kematian dengan berita la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika dikuburnya, alhamdulillah, datang munkar dan nakir, bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab dengan jawaban-jawaban yang tepat, dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu. Maka malaikat-malaikat tadi bertanya, qad alimna innaka lamu'mina, kami tahu kalau engkau memang seorang mukmin. In kunta lamu'mina, sungguh kami tahu kalau engkau adalah seorang mukmin. Nam saliha, tidurlah dengan tenang, istirahatlah dengan baik. Ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku tegakkanlah sekarang hari kiamat. Intazir, tunggu, kata malaikat tadi. Tunggu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, mengapa? Karena sudah dua kali dia mendapatkan berita bahwa engkau akan masuk dalam jannah. Bergembiralah dengan surga. Itu orang mukmin. Adapun orang kafir, ya'tihil malakan. Adapun orang kafir akan didatangi dua malaikat dalam keadaan bertanya kepadanya, man rabbuka wa madinuka, pertanyaan yang sama, wa man nabiyuk, tetapi dijawab dengan jawaban yang berbeda. Mereka menjawab, ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berbicara sesuatu dan aku ikut. La adri. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang ikut mengucapkan la ilaha illallah, ikut mengerjakan apa yang dikerjakan oleh kaum muslimin, tetapi dia tidak beriman. Maka mereka akan menjawab, ha la adri sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang berkata, aku ikut. Disinilah jeleknya muqallid, disinilah jeleknya mereka-mereka yang keislamannya hanya ikut-ikutan, keislamannya hanya keturunan dan tidak sengaja. Dari lahir dikatakan muslim, kamu beragama Islam, katanya begitu. Saya lahir di atas dari bapak yang muslim, ibu yang muslim, ya otomatis saya muslim. Tapi tidak beriman, tidak yakin, tidak percaya, tidak memiliki keimanan dalam hatinya. Maka dia akan menjawab di kuburnya, ha la adri sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Wa yadribuhu bimatraqatin min hadid. Maka orang yang seperti ini akan dipukul oleh malaikat tadi dengan pukulan dari besi. Dan yasih, menjerit dengan suara yang sangat keras yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Na'udzubillahi min adzabil qabr wa nas'allaha as-salamah wal afiyah. Fa innahu yakhafu 'ala katsirin minan nas. Maka sungguh dikhawatirkan atas kebanyakan manusia perkara yang demikian. La ya'rifu ma'na risalah haqqal ma'rifah, tidak mengerti makna kerasulan dengan sebenar-benarnya. Wa la ya'rifu anna Muhammadan ja'a bil bayyinat, tidak mengerti bahwa Nabi Muhammad datang membawa keterangan yang jelas, membawa petunjuk, juga tidak tahu. Tidak mengerti makna la ilaha illallah. Wa innama wajada an-nas, hanya mendapati kebanyakan manusia berbicara sesuatu kemudian dia ikut. Falyahdharil mu'min wa yatadabbar, hendaklah seorang mukmin berhati-hati dan memperhatikan kitab Allah, bertadabbur mempelajari kitab Allah. Wal-yu'iddul uddah lihadihil ijabah, hendaklah mempersiapkan persiapan untuk menjawab pertanyaan tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak cukup menjawabnya hanya dengan hafalan. Oh, kita hafalkan dari sekarang. Kalau ditanya man rabbuka, jawab Rabbi Allah. Kalau tanya man madinuk, katakan dinil Islam. Enggak cukup hanya menghafal. Tetapi harus ada keimanan dalam hati. Merekalah yang bisa menjawab. Kalau tidak ada keimanan dalam hati, walaupun hafal jipal, ketika itu enggak akan bisa menjawab. Ketika itu enggak akan bisa menjawab walaupun dia hafal ngelotok. Tetap akan berkata, ha ha, la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Karena enggak ada iman fi qalbih. Karena enggak ada iman dalam hatinya. Falyahdhar, hati-hatilah ini. Falyu'iddul 'iddah, maka hendaklah siapkan persiapan. Apa persiapannya? Menambah keimanan, menambah keimanan, menambah keimanan. Dengan apa menambah keimanan? Dengan belajar, belajar, belajar. Mengkaji Al-Quran dengan tafsirnya. Mengkaji hadis, hadis dengan syarahnya. Mempelajari tauhid, mempelajari sunnah. Duduk bersimpuh di majlis-majlis ilmu. Sehingga yang hafal di lidah, yang terbiasa keluar di lidah adalah kalimat tauhid. Kalimat-kalimat dalam Quran dan sunnah yang terbiasa diucapkan setiap harinya. Beberapa orang yang terbiasa dengan ilmu, yang terbiasa dengan belajar, ketika dia sakaratul maut, yang disebut nama-nama Allah, kalimat tauhid, ya Allah, ya Ilahi, ya Arhamar Rahimin, la ilaha illallah. Tetapi mereka yang tidak sibuk dengan ilmu, tidak sibuk dengan zikir, sibuknya dengan selain itu, maka ketika akan wafatnya, yang teringat adalah kalimat-kalimat yang batil, kalimat-kalimat yang jelek dari nyanyian dan syair-syair. Yang teringat kalimat-kalimat dari nyanyian dan syair-syair. Bahkan kalimat yang jelek yang biasa diucapkannya bersama kawan-kawannya ketika dia bermaksiat. Ketika dia berhura-hura dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan, ketika akan matinya yang terucap adalah kalimat itu. A'udzubillah min dzalik, menjadi su'ul khatimah. Apalagi ketika di alam barzah, di kuburnya, ketika ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk, tidak akan bisa menjawab kecuali kalimat ha ha la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Ikhwani fid din a'azakumullah, innal 'abdal kafir wal munafiq إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح. Orang kafir kalau akan wafatnya, kalau akan mati, maka akan datang kepadanya malaikat-malaikat yang hitam dengan membawa masuh, kain kafan yang juga hitam dan busuk baunya. Berbeda dengan orang mukmin yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Barra bin Azib, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin ketika terputus dari dunia, maka datang malaikah bidul wujuh, wajah-wajahnya putih berseri, dan membawa kain yang juga putih bersih harum baunya. Dan kemudian dipanggil ruhnya orang mukmin tadi dengan panggilan yang baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridha dan keridhaan. Maka ruh itu mengalir dari tubuhnya seperti air mengalir dari ceretnya dengan mudah sekali. Sedangkan orang kafir tadi didatangi malaikat-malaikat hitam dan kemudian dipaksa untuk keluar, maka ruh sang kafir ini justru mundur ke seluruh penjuru atau seluruh ujung-ujung badannya ke tangan dan kakinya, tidak mau keluar hingga harus dipaksa. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat memukul punggungnya dan memukul wajahnya. Akhriju anfusakum, keluarkanlah rohmu. Tetap tidak mau. Setelah dipukul adbarahum, bokong-bokong mereka, maka keluar, dipaksa. Karena tetap tidak mau keluar, dipaksa. Maka ketika dipaksa itu seperti duri yang ada dalam kapas. Ada satu buah atau buah kecil berduri tajam seluruhnya. Itu kalau dicabut begitu, maka pasti akan terbawa. Kapas-kapas itu akan rusak. Maka itulah barakallahu fikum matinya orang kafir yang sangat sakit. Ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika sudah di dalam kafan, kalau orang mukmin dalam kafan yang putih bersih dan harum baunya, dibawa ke langit ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat-malaikat di setiap pintu langit menyambutnya dengan pertanyaan, siapa? Ahlan wa sahlan. Siapa ini? Ruhut tayyibah. Rih yang tayyib dari ruhut tayyibah. Harumnya bukan main. Ini pasti adalah jenazah yang baik. Dibukakan pintu langit. Dibukakan pintu langit. Sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, letakkan dia di illiyin, di tempat yang mulia. Kemudian dikembalikan ke kuburnya dan ditanya, man rabbuka madinuka wa man nabiyuk. Dijawab dengan jelas, dini al-Islam wa rabbi Allah wa nabiyyi Muhammad ja'ana bil bayyinati wal huda fattaba'nahu. Maka malaikat menyambutnya, qad alimna in kunta la mu'mina. Sungguh kami tahu engkau memang orang mukmin. Nam salihah, tidurlah dengan tenteram. Adapun orang kafir tadi, baru langit yang pertama tidak dibukakan, para malaikat menyatakan, apa ini? Bau yang busuk dari jenazah yang busuk. Tidak dibuka pintu langit. La tufattah abwabus sama. Tidak dibuka pintu langit, maka dilemparkan dari ketinggian tadi sampai ke kuburnya. Maka ketika dia di kuburnya, datang dua malaikat dan bertanya kepadanya, man rabbuka, man madinuka wa man nabiyuk. Maka dia menjawab, ha la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Ini semua dari hadis yang panjang dari Al-Barra ibn Azim radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Hadis yang sahih, yang tidak ada para ulama yang meragukan hadis ini, barakallahu fikum. Nasallahu salam al-afiyah. Fa innahu yakhaf 'ala katsirin minan nas. Maka sungguh dikhawatirkan dari kebanyakan manusia ini akan terkena azab kubur. Bukan hanya orang kafir yang terkena azab kubur. Termasuk orang yang masih punya keislaman dan keimanan, tetapi dia melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya adab kubur. Hal-hal yang terancam dengan ancaman adab kubur. Di antaranya yang sudah disebutkan tadi dalam hadis, innahuma la yu'adzaban fi sahihain Bukhari wa Muslim. Yaitu namimah, mengadu domba, dan tidak bersih dalam buang air. Wa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, dan Nabi pun berkata, innakum tuftanuna fi quburikum mithl aw qarib min fitnatid dajjal. Sesungguhnya kalian akan difitnah, yakni diberi imtihan, ujian di kubur-kubur kalian seperti atau mirip dengan fitnah Al-Masihid Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Kita berharap keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah Al-Masihid Dajjal itu mengerikan. Mengerikan. Sampai diriwayatkan orang tua mengikat anak-anaknya di tiang-tiang rumahnya. Dan mengikat istrinya di tiang-tiang rumahnya. Jangan keluar, jangan keluar. Jangan temui Dajjal, jangan temui Dajjal. Mengapa demikian? Karena tidak ada orang yang menemui Dajjal kecuali terbawa. Hampir semua yang menemui Dajjal terbawa. Khususnya perempuan. Maka mereka, orang-orang mukmin mengikat istrinya dan anak perempuannya di tiang-tiang. Jangan keluar, jangan ikut mendengarkan ocehan Dajjal. Dajjal ketika berbicara, membuktikan yang secara zahir mereka melihat. Siapa yang ikut aku, lihatlah. Aku jadikan subur kebunnya. Subur ketika itu juga. Sebaliknya siapa yang menentangnya, aku takdirkan a'udzubillah min syarri masihid dajjal. Memang Allah berikan kemampuan tersebut. Siapa yang menentangnya, dia katakan celakalah dia. Lihatlah kebun-kebunnya, lihatlah sawah ladangnya, aku jadikan tandus dan kering. Tandus, kering seketika itu juga. Akulah Rabbmu, akulah Tuhanmu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tukang-tukang sulap saja hari ini sudah banyak menipu manusia. Dikira punya kekuatan gaib. Bagaimana kalau Dajjal muncul? Mungkin semua mereka itu, tukang sulapnya dan penontonnya, semua akan percaya ini Tuhan kami. Dan itu berat, barakallahu fikum. Sehingga kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung dari jeleknya fitnah al-masihid dajjal. Khawatir ketika kita menemui fitnah dajjal, kita tidak bisa selamat. Dan kita terbawa dengan fitnah-fitnahnya. Ternyata azab, ternyata fitnah kubur, kata Nabi, qaribun au mithl min fitnatil masihid dajjal. Mirip atau dekat dengan fitnah Masihid Dajjal. Maka dalam tasyahud kita berlindung dari kedua-duanya. Dari kedua-duanya. Dan kalau ada yang berkata, bukankah kita pasti akan menemui pertanyaan dalam kubur, dan itu kan fitnah. Iya. Terus untuk apa berlindung? Kita berlindung dari jeleknya, bukan dari fitnahnya. Fitnahnya pasti akan dialami oleh setiap orang yang mati. Pasti akan ditanya, man rabbuka, madinuka, wa manabiyuk. Akan ditanya. Semuanya akan mendapatkan fitnah kubur. Tetapi yang mengerikan adalah mereka yang celaka, tidak bisa menjawab kalimat-kalimat tersebut, dan tidak bisa menjawab kecuali kalimat ha ha la adri samitun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Maka kita berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan kalimat min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil qabri wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berlindung kepada Allah agar ketika kita difitnah dengan fitnah tersebut, kita termasuk yang lulus. Karena fitnah di sini bermakna imtihan, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjawabnya dengan iman. Siapa yang punya iman, dia bisa menjawab. Siapa yang tidak memiliki iman, dia akan celaka. Wa adillatu adabil qabri wal barzakh kathira. Dalil-dalil tentang adab kubur, tentang alam barzakh, alam kubur, sangat banyak. Wa minha ma dzakarnahu lakum, di antaranya apa yang sudah kami sebutkan. Wa huwa amrun thabitun yu'min ahlu min bihi ahlus sunnah, dan itu perkara yang thabit, kokoh riwayatnya, yang diimani oleh seluruh ahlus sunnah sepanjang masa. Wa yunkiruhu al mu'tazilah, adapun yang mengingkarinya adalah golongan sesat dari kalangan mu'tazilah. Wa man qallada, wa man qalladahum min ahli dhalal, Tidak ada yang mengingkarinya kecuali Mu'tazilah yang mendewakan akalnya, Mu'tazilah yang lebih mengutamakan pikirannya sendiri daripada Quran wa Sunnah, dan yang mengikuti mereka dari kalangan ahlul dalal. Ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka mencemooh, mereka mentertawakan, mereka mengejek. Astagfirullah, kafir. Orang yang memperolok-olokkan adanya adab kubur, maka dia memiliki dua kekafiran. Kekafiran pertama menentang Quran dan Sunnah. Kekafiran kedua memperolok-olokkan ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka berkata dengan tertawa, saya akan rekam. Saya titip rekaman saya di dalam kuburnya. Sebentar, saya mau kubur rekaman saya. Saya mau lihat diadab atau tidak sambil tertawa. Astagfirullah. Seperti terjadi beberapa tempat. Orang-orang yang seperti ini. Mengingkar sunnah. Musuh sunnah. Apakah di Pekalongan ataupun selain Pekalongan? Ada yang seperti itu. Mengejek dan mentertawakan. Maka dia punya dua kekafiran. Kekafiran pertama menentang Quran dan sunnah terang-terangan. Ayat berbicara, hadis berbicara, dia menyatakan tidak bisa, enggak ada itu. Orang sudah mati kok diazab. Astagfirullah, astagfirullah. Dia tidak mengerti bahwa azab ini di dalam alam yang lain, yaitu alam barzakh. Engkau tidak berpikir ketika engkau di dalam perut ibumu bahwa akan ada alam lain selain alam perut ibumu yang engkau hidup di dalam air di sana. Tiba-tiba masuk ke dunia lain, yaitu dunia sekarang ini. Kamu sekarang tertawa, besok tiba-tiba engkau akan di dunia lain, yaitu alam barzakh. Dalam kehidupan lain, yaitu kehidupan barzakh. Dan kemudian setelah itu akan dibangkitkan, akan datang pula kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini harus diimani. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ وَمَنْ يُنْكِرُهُ فَهُوَ كَافِرْ. Siapa yang beriman padanya, maka dia orang beriman. Dan siapa yang mengingkarinya, berarti dia kafir. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini rukun min arkanil iman. Ketika disebutkan dalam rukun-rukun iman, iman dengan hari akhir, hari kiamat. Ternyata para ulama menyatakan hari akhir dimulai dengan kematian. Maka itu semua hari akhir harus diimani. Apa yang terjadi setelah kematian, apa yang terjadi di alam barzakh, apa yang terjadi ketika kebangkitan, apa yang terjadi di alam di padang mahsyar, apa yang terjadi di yaumul hisab, apa yang terjadi dalam jannah dan nar. Ini semua diberitakan dalam Quran wa sunnah, dan itu semua hari akhir. Antu'mina bil yaumil akhir wabil qadari khairihi wa syarrih. Kata Nabi, engkau percaya, beriman dengan hari akhir, dan engkau beriman pada takdir baik dan buruknya. Ini rukun iman yang dihafal sejak kecil oleh kaum muslimin. Kok tiba-tiba diingkari? Astagfirullah, astagfirullah. Wa inna hadhihi al-ummah tuftan fi quburiha wa tus'al 'anil imani wal islam. Dan umat ini akan difitnah, diuji di kuburnya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Maka Imam Ahmad berkata, tus'al 'anil iman, akan ditanya tentang imannya dan keislamannya, akan ditanya man rabbuhu, akan ditanya man nabiyuh, wa yati munkar wa nakir, akan didatangi munkar dan nakir, ila akhir qawlihi rahimahullah. Lihatlah kaifa yadkhul munkar wa nakir fil qabr. Bagaimana masuknya munkar dan nakir ke kuburan? Lewat mana? Jawab, kaifa syaa Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Makanya Imam Ahmad menyatakan dalam matannya, kaifa syaa Allah wa kaifa arada, sekehendak Allah. Bagaimanapun yang Allah kehendaki, bagaimanapun yang Allah inginkan. Maka rinciannya jangan dijawab. Jangan sembarangan menjawab kalau tidak ada beritanya dalam Quran dan Sunnah. Itu bagaimana kalau begitu? Tidak tahu. Terus datangnya lewat mana? Tidak tahu. Allah Maha Bisa. pasti bisa. Lewat mananya? Urusan Allah. Allah yang menghendakinya, Allah yang menginginkannya, Allah yang menakdirkannya. Ikhwani fi din a'azakumullah, khurafat mereka imani, ayat dan hadis mereka pertanyakan. Kok aneh? Khurafat, katanya ada seorang yang katanya imannya sangat tingginya, sudah mencapai tingkat hakikat dan ma'rifat. Dia tiba-tiba dalam satu detik sudah ada di Mekah, sholat di Mekah. Detik berikutnya sudah balik ke Indonesia. Percaya dengan khurafat yang seperti ini. Loh kok syekh kita, kayak kita kok gak ke masjid? Oh dia sholatnya di Mekah. Ketika urusan kubur tanya, dari mana, lewat mana, bagaimana kok tiba-tiba ada di situ? Astagfirullah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa, maha kuasa. Al-malak yadkhul fir rahim. Malaikat bisa masuk dalam rahim ibumu dan mencatatkan takdir-takdirmu. Umurnya, rizkinya, baik hidupnya atau sengsaranya. Itu juga hadis sahih. Yaktub rizqahu wa ajalahu wa syaqiyun aw sa'id. Maka masuk ke kuburnya juga sama. Apakah kamu mengingkari semuanya? Atau mengingkari yang ini, mengimani yang itu? Kontradiksi. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ma na'lamu hadza. Urusan rincinya bagaimana tiba-tiba masuk ke dalam kuburnya, kita tidak tahu. Sebagaimana kita tidak tahu bagaimana malaikat ke rahim seorang ibu kemudian mencatatkan apa takdirnya, bagaimana keadaannya, sengsara atau bahagia ila akhirnya. Yang mengetahui hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang mengkhabarkan melalui lisan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Fama alaika illal iman. Maka tidaklah atasmu kecuali percaya. Kami percaya karena ini ucapan Rasulullah. Kami beriman, kami percaya karena ini ucapan Rasulullah SAW. Wa mizatul mu'min. Dan keistimewaan seorang mu'min, bahkan termasuk afdalul mazaya, setinggi-tinggi keistimewaan seorang mukmin, adalah beriman kepada yang ghaib. Kalau sudah ada buktinya kemudian percaya, itu umum. Semua orang kalau sudah dibuktikan, oh iya ya ternyata benar. Orang-orang kafir pun di akhirat ketika menyaksikan bagaimana hisab, bagaimana mahsyar, mereka berkata, kembalikan kami, farji'na. Na'mal salihah, inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Kami sekarang sudah yakin. Terlambat. Mengapa? Ya kalau sudah terlihat buktinya sudah jelas. Keistimewaan orang mukmin adalah kalau Allah yang mengatakan, dia berkata pasti benar. Kalau Nabi yang berkata pasti benar, walaupun belum lihat dengan matanya, walaupun belum mendengar dengan telinganya, walaupun belum meraba dengan tangannya, walaupun belum mengetahui dengan panca inderanya, kalau Allah yang berkata dalam Quran, dia berkata aman nabihi kullun min indi rabbina. Kalau Rasulullah SAW yang menyatakan aman nabihi kullun min indi rabbina, karena Nabi pun mengucapkan dari Allah, maka kita katakan kami percaya dengannya, kami beriman dengannya, karena semua itu dari Allah. Itu mukmin. Yu'minuna bimadha? Bil ghaibi. Hudan lil muttaqin. Ini adalah petunjuk bagi orang yang muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kata Allah, yaitu orang-orang yang beriman pada yang ghaib. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri seorang mukmin adalah beriman pada yang ghaib. Tentang mahsyar, tentang hisab, tentang jannah, tentang nar, tentang hari kiamat, semuanya gaib. Siapa yang pernah melihatnya? Orang kafir menyatakan ini khayalan. Yang notabene belum ada orang yang melihatnya, katanya. Orang kafir. Tetapi orang mukmin, karena Allah yang berfirman. Karena Nabi yang menyampaikan, aman nabihi kullun min inda rabbina. Ikhwan fil din a'azakumullah fa tu'minu bil ghaibil ladzi tadammanahu al-Qur'an. Maka hendaklah engkau beriman dengan hal-hal yang gaib, termasuk yang sedang kita bahas, yaitu azabul qabri wa na'imul qabr, kebahagiaan di kuburan atau azab di kuburnya, yang terkandung dalam Quran. Wa tu'min bil ghaibil ladzi tadammanathu sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga beriman dengan hal-hal gaib yang diberitakan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Alladzi kallafahu Allahu bitabliqi hadzal Qur'an, yang Allah perintahkan beliau untuk menyampaikan Qur'an ini dan menjelaskan Qur'an ini. Wa bayani wa hadhihi min jumlatil bayana, dan berita adab kubur ini dari penjelasan Rasulullah SAW terhadap Al-Qur'an. Wa hadhihi ahaditsu fiha tafsilul ayat, maka padanya, dan yang kita baca tadi, hadis-hadis yang merupakan rincian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, allati dallat ala adabil barzakh, yang menunjukkan adanya adab di alam barzakh atau kenikmatan di alam barzakh. Nasallahu taala na'ima al-qabri wa na'udzu billahi min adabil qabri. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.